بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Pertama kali salam ikhwanukum Ahlus Sunnah wal Jamaah di berbagai tempat menitipkan pesan salam buat antum semuanya barakallahu fikum. Kemudian ikhwanuna yang ada di Palembang jazahumullahu khair barakallahu fikum. Terlebih khusus Ustaz kita Ustaz Bukhari hafizahullah yang sekarang berada di sekitar Ma'had ada 700 kakak. 700 kakak sekitar barakallahu fikum ribuan ikhwanuna sigar wa kibar salat di masjid itu barakallahu fikum. Dan tentu kita mengatakan yang terbesar tempat Ma'had Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat bergembira barakallahu fikum dengan dikunjungi oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka berada pada semangat yang sangat tinggi. Saudara-saudara kita yang ada di Palembang secara khusus barakallahu fikum, dan alhamdulillah dengan fadl minallahi tabaraka wa ta'ala, kemudian kesungguh-sungguhan asatidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, terlebih khusus Ustaz Bukhari, membuka majlis taklim di berbagai tempat. Kalau hitungan perjalanan, ya tempat yang sangat jauh, 6 jam, 5 jam, 4 jam. Barakallahu fikum. Tentu ini adalah bushra, kabar gembira bagi kita Ahlus Sunnati wal Jamaah melihat perkembangan dakwah di berbagai tempat rahimani wa rahimakumullah. Tentu sangat menggembirakan kita barakallahu fikum. Satu pelajaran yang sangat berharga melihat semangat ikhwan-ikhwan asatidah kita untuk menebar dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Tempatnya jauh dari keramaian. Kemudian di tengah hutan ada pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di berbagai tempat sinyal sama sekali enggak ada barakallahu fikum, tapi di situ terdapat Ma'had Ahlus Sunnati wal Jamaah, beberapa ikhwan, kemudian para tulabul ilm, masya Allah. Jazakumullahu khair, barakallahu jazahumullahu khaira. Semangat mereka untuk menebar sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu, ya segenap al-ikhwah, tentu melihat betapa kebutuhan tinggi, kebutuhan dakwah kepada para duat ilallah tabaraka wa ta'ala, ikhwanuna harus memiliki semangat ya untuk kemudian bisa ya mengisi kekosongan. Ya tarulah khutbah Jumat misalkan barakallahu fik, ya harus menyiapkan diri. Jangan bercita hanya untuk kemudian belajar saja tinggal di lingkungan ilmu, tapi harus punya semangat untuk menebar ya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Perjuangan ikhwanuna di luar ya daerah luar biasa, barakallahu fikum. Ya ta'awun mereka yang tinggi dalam segala hal, termasuk dalam pengembangan ya dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Mereka yang memiliki kemampuan ya melibatkan diri untuk ikut nimbrung mengurus barakallahu fikum dakwah yang ada di masing-masing daerah. Oleh karena itu sekali lagi ya setiap ikhwan harus barakallahu fikum melibatkan diri di dalam urusan dakwah lebih dalam lagi, karena tentu ini adalah sebuah peluang emas di dalam hidup di saat Allah Azza wa Jalla membukakan buat kita ikut berjuang dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai cita-citanya wis biar saya ikhwan saja, tidak melibatkan diri ke dalamnya. Ya, harus barakallahu fikum untuk membuka ya majlis-majlis ilmu, misalkan di kampung mana butuh ya da'i ikhwanuna yang bergerak. Karena kalau asatidah yang bergerak, tentu barakallahu fikum terbatas waktunya. Maka ikhwanuna yang bergerak untuk membuka ya lapangan-lapangan dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala, di mana ya jadi itu harus dinampakkan barakallahu fikum di hadapan ikhwanuna hafizakumullahu jami'an. Nah, kita melangsungkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Bahari rahimahullah. Qala wassalawatul khamsu jaizatun khalfa man sallaita khalfahu jaizatun illa an yakuna jahmiyan fa innahu mu'attilun wa in sallaita khalfahu fa'id salataka wa in kana imamuka yaumal jum'ati jahmiyan wa huwa sultanun fasalli khalfahu wa'id salataka wa in kana imamuka minas sultan wa ghairihi sahiba sunnatin fasalli khalfahu wa la tu'id salataka. Kata beliau, barakallahu fikum, solat yang lima waktu boleh di belakang siapapun engkau solat, kecuali kalau yang menjadi imam itu seorang jahmi yang berpemahaman jahmiyah. Maka sesungguhnya dia seorang jahmi itu adalah mu'attil, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in sallaita khalfahu fa'id salatak. Jika engkau salat di belakangnya, maka ulangilah salatmu. Wa in kana imamuka yaumal jum'ati jahmiyan. Jikalau imammu pada salat Jumat adalah seorang yang berpemahaman jahmiyah, dan dia adalah sultan, yaitu pemimpin. Fasalli khalfahu, solatlah engkau di belakangnya. Wa a'id solatak, namun ulangi solatmu. Kalau sang imam itu adalah jahmi dan dia adalah sultan, penguasa, solatlah engkau di belakangnya dan ulangi solatmu. Wa in kana imamuka minas sultani wa ghairihi sahiba sunnatin fasalli khalfahu wala tu'id salatak. Dan jika imammu itu adalah seorang pemimpin, penguasa atau selainnya, sahibah sunnah, dia adalah orang yang mengikuti sunnah, maka solatlah engkau di belakangnya dan jangan engkau mengulangi solatmu. Barakallahu fikum. Al-Syeikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala membahas dua perkara dari apa yang dibawakan oleh beliau. Yang pertama terkait dengan hukum solat berjamaah. Hukum solat berjamaah, barakallahu fikum. Yang kedua, pembahasan beliau terkait dengan solat di belakang orang-orang yang terafiliasi kepada jalan bid'ah tertentu. Pertama, terkait dengan hukum solat berjamaah, beliau mengatakan bahwa solat al-khamsu fi jama'atin wajibah. Hukumnya wajib. Wa ma taraka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam jama'ata al-jama'ata fi safarin wala hadarin wala khulafa'uhu ar-rasyidun hatta fi halatil jihad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi salatal khawfi wa waritha dhalika anhu as-sahabatu ridwanullah alaihim wa talaqqaha anhumul muslimun. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala menjelaskan salat yang lima waktu berjamaah hukumnya wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat berjamaah, apakah di saat beliau safar atau di saat beliau hadir, tidak dalam kondisi safar. Begitu juga khulafa'ur rasyidun, sampai dalam kondisi jihad, Rasul sallallahu alaihi wasallam solat bersama sahabat beliau solat al-khawf. Dalam kondisi perang saja, beliau alaihi salatu wassalam solat berjamaah bersama para sahabat beliau solat al-khawf. Dan perilaku seperti ini diwarisi oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Berikut, al-muslimun mengambil ya prinsip seperti ini, barakallahu fikum. Fasolatul jama'ati amrun wajib. Wa qad hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yahriqa 'alal mukhallafin mutakhallifin buyutahum binnar. Salat berjamaah urusannya, perkaranya, perintahnya wajib. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah berkemauan yang keras untuk membakar barakallahu fikum orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah, membakar rumah-rumah mereka dengan api, membakar rumah-rumah mereka dengan api, barakallahu fikum. Namun kenapa beliau tidak melakukan? Karena wa fi riwayatin annahu mana'ahu min dhalik wujudun nisa' wasibyan. Keberadaan kaum wanita di rumah-rumah itu dan keberadaan anak-anak itulah yang menghalangi beliau untuk membakar rumah mereka. Wa idza sami'tan nida' fa ajib. Kalau Anda mendengarkan panggilan azan, maka penuhilah. Qalaha libni ummi maktum wa huwa rajulun kafif. Inilah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ibnu Ummi Maktum, dan Ibnu Ummi Maktum itu dalam kondisi a'ma, dalam kondisi buta, barakallahu fikum. Apalagi mendengar alasan-alasan beliau. Pertama, tidak ada yang memandunya ke masjid. Ya, ketika beliau melapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika melapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang apa yang beliau sedang alami. Beliau dalam kondisi buta, satu. Kedua, tidak ada yang memandunya ke masjid. Ketiga, terdalam perjalanan banyak masyakil, banyak muskilah yang harus beliau hadapi. Terlebih khusus tentunya binatang buas, barakallahu fikum. Ya, terlebih khusus binatang yang akan mengganggu beliau di perjalanan. Subhanallah, dengan alasan-alasan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya merestui memberikan udzur kepada Ibnu Ummi Maktum. Namun setelah itu balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal tasma'un nida?" Apakah engkau mendengar panggilan azan? Ya, barakallahu fikum. Mata sudah tidak mampu melihat jalan. Tidak ada yang memandunya. Muskilah di jalan itu besar. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, mempertanyakan tentang telinga beliau, pendengaran beliau. Atasma'un nida? Apakah engkau mendengar ya panggilan azan? Maka dia menjawab, Ibnu Ummi Maktum, na'am. Ya, qala fa'ajib. Kalau demikian, ya penuhi panggilan. Barakallahu fikum. Ya, ini rahimani wa rahimakumullah terkait dengan apa namanya azan. Ya, untuk didengar azan dari tempat yang jauh di saat itu sangat memungkinkan. Pertama, ya di padang pasir. Ya, tidak ada penghalang suara untuk sampai. Sehingga tanpa mikrofon pun akan menembus suara yang sangat jauh. Coba kalau misalkan suara di padang pasir pakai mikrofon, wah lebih lagi. Ketika kita mendatangi Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, kita itu jauh, mungkin ada ya 5 kiloan lebih ya dari tempat yang jalan berliku-liku yang kita lalui, itu suara beliau masih kedengaran, terdengar dalam posisi yang sangat jauh, barakallahu fikum. Itu pakai pengeras suara. Ya, karena memang tidak ada tumbuh-tumbuhan seperti kita, bangunan seperti kita yang akan menghalangi suara. Terbuka, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetu atau mempertanyakan tentang pendengaran beliau. Atas ma'un nida. Apakah anda mendengar panggilan? Maka di saat yang buta, tidak ada yang memandunya. Kemudian muskilah yang akan ditemui di perjalanan, ternyata masih diperintahkan untuk menjawab panggilan. Dari sini antum menemukan betapa tinggi tingkat kewajibannya. Namun tetap ada perselisihan di kalangan para ulama tentang wajibnya. Walaupun demikian nasnya, barakallahu fikum, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang wajibnya. Wa yurajjih ba'dul ulama annaha sunnah mu'akkadah. sebagian ulama berpendapat bahwa melaksanakan jamaah, berjamaah di dalam sholat, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah barakallahu fikum, yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Tapi hukumnya sunnah. Antum perhatikan baik-baik bagaimana khilaf di kalangan para ulama. Wa ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama barakallahu fikum mengatakan bahwa solat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Sebagian mereka mengatakan fardu kifayah. Kita mendengarkan khilaf seperti ini agar jangan sampai kita memiliki barakallahu fikum kekakuan yang sangat. Artinya akan ada persoalan-persoalan yang dikhilafkan oleh para ulama, maka kita harus berlapang dada menerima adanya khilaf. Orang berpendapat demikian. Walaupun mungkin ya dengan dalil-dalil yang rajih di sisi kita demikian, ya belum tentu yang rajih di sisi yang lain. Agar kita membiasakan diri barakallahu fikum, ketika menemukan adanya khilaf, lalu kita wasi'us sadar, memiliki dada yang lapang. Ya, jangan sampai barakallahu fikum melihat orang yang berbeda dengan kita atau mengambil pendapat yang berbeda dengan kita, lalu kemudian dadanya sempit. Jangan. Ya. Karena barakallahu fikum, sempitnya dada itu harus dibuang. Karena akan menjadi penyakit di belakang hari. Apalagi kalau misalkan antum menjadi da'i ilallah azza wa jalla, jiwanya seperti itu. Ya kaku bawaannya kalau ada yang menyelisihinya barakallahu fikum. Ya, tidak enak bawaannya, tidak suka atas hal itu. Ini jangan sampai terjadi. Apalagi yang engkau pelak didik itu adalah ahlu sunnati wal jamaah. Ulama ahlu sunnati wal jamaah banyak. Ustadz-ustadz ahlu sunnati wal jamaah juga barakallahu fikum banyak. Selama khilaf itu di dalam persoalan al-ijtihadiyah. Tapi kalau persoalan khilafnya itu sesuatu yang prinsipil, antara hak dan batil, antara halal dan haram, ya tentu kita harus memperjuangkan barakallahu fikum al-haq. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lihat sebagian ulama berpendapat bahwa solat berjamaah itu fardu kifayah. Hukum fardu kifayah kalau dikerjakan oleh sebagian akan gugur dosa yang lain. Berarti ya santai saja. Barakallahu fikum. Wa ba'dhum yaqul, sebagian mereka mengatakan innaha syartun fi sihhati shalah. Berjamaah itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau enggak berjamaah, batal. Enggak sah sholatnya. Fa'in ayna'am, fa'bni Hazm, wa'bni Taimiyah, Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah, rahimahullahu ta'ala, berpendapat bahwa sholat berjamaah itu syartun fi sihhatis sholat. Ya, yang berpendapat Ibnu Hazm, tentang berjamaah itu merupakan syarat sahnya solat adalah Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah rahimahumallah. Mengatakan bahwa solat berjamaah itu adalah syarat sahnya solat. Allahu Akbar. Wa ba'duhum yara annaha sunnah mu'akkadah. Mereka berdalil atau fardu kifayah. Mereka berdalil dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Salatul mar'i fi jama'atin tafdalu salatal fajri bi 27 darajah. Alasan ulama yang mengatakan sunnah muakkadah atau fardu kifayah, mereka berdalil dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, salat seseorang dalam berjamaah itu ya melebihi salat sendirian dengan kelebihan 27 derajat. Antum perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan antara salat sendirian dengan salat berjamaah. Salat sendirian dengan salat berjamaah, barakallahu fikum. Subhanallah. Ini yang dijadikan dalil oleh para sebagian ulama yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Buktinya Rasul menyebutkan ini salat berjamaah, ini salat sendirian, berarti kedua-duanya sah. Namun nilainya lebih utama, lebih afdol salat berjamaah dibanding salat sendirian. Subhanallah. Antum perhatikan baik-baik, maksudnya salat sendirian sah, dapat pahala, salat berjamaah juga dapat pahala. Barakallahu fikum, melebihi pahala salat sendirian, tapi dua-duanya sah. Mari kita dengarkan apa barakallahu fikum yang beliau rajihkan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala was sahih. Dan yang sahih di dalam khilaf ini, anna salatal jama'ati wajibatun, bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya, ini terkadang berat diterima oleh segenap masyarakat kita ya, yang sudah memegang bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Ya, terkadang bagaimana tidak ya, Pak Kiai, tuan guru terkadang mengambil pendapat sunnah muakkadah. Ya begitu, Abah Hasana. Ya beliau, mereka-mereka ya begitu. Terkadang lihat di masjid, terkadang tidak. Ya, karena menganggap bahwa itu adalah sholat sunnah muakkadah. Lah, kita atau masyarakat kita yang menjadi barakallahu fikum figurnya di dalam segala-galanya kan Pak Kiai. Kemudian tuan guru barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi tuan gurunya berpendapat sunnah muakkadah, ya tentu akan disampaikan kepada muridnya demikian. Nah, ketika kita menyampaikan bahwa ini adalah wajib hukumnya dengan dalil-dalil, tidak mau. Artinya berat bagi mereka untuk menerima yang mengatakan wajib. Padahal kalau dilihat dari dalil-dalilnya barakallahu fikum, kita sebagai seorang yang telah mencium baunya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib. Wassahih, kata beliau, bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib, akan tetapi bukan laisat bisyartin, bukan berjamaah itu syarat sahnya salat. Falau shalla munfaridan shahhat salatuhu walakinnahu ya'tham. Ini yang tidak diterima oleh masyarakat kita. Kalaupun dia salat sendirian, sah salatnya, akan tetapi dia berdosa. Ini yang mereka tidak akan menerimanya barakallahu fikum. walakinnahu ya'samu li taksirihi fi hadzal wajib. Karena sikap peremehan terhadap yang wajib ini. Wa yastahiqqul uqubah, bahkan pantas baginya untuk mendapatkan hukuman fi takhallufihi anil jamaah, disebabkan karena dia meninggalkan barakallahu fikum al jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah, ini terkait dengan hukum solat berjamaah, sehingga benar-benar ada perjuangan yang besar untuk menanamkan seperti ini di tengah-tengah saudara kita muslimin. Barakallahu fikum. Ya. Rahim ini pertama. Yang kedua, fabiha wa ni'mah, dengan terbentuknya lingkungan ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Sehingga, ya, dari situlah kita bisa memulai untuk mewujudkan dan meramaikan setiap saat. Terkadang satu masjid tidak ada, solat asar kosong, zuhur asar kosong, maghrib, isya, subuh ada, tapi dua waktu ini kosong. Yang azan tidak ada, apalagi berjamaah. Barakallahu fikum. Ya, di berbagai tempat masih terjadi demikian. Karena begitu, anggapan-anggapan barakallahu fikum hukum sunnah muakkadah tersebut. Dan antum jangan heran kalau menyapa perjalanan antum hal-hal yang seperti itu. Memang untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat kita, kalau tidak termasuk orang yuridillahu bihi khaira, orang-orang yang Allah inginkan padanya kebaikan, membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Sewadih apapun, seterang apapun pembelajaran engkau tentang persoalan akidah, tauhid, atau hukum-hukum, ya, siap-siap saja untuk menerima konsekuensinya. Barakallahu fikum. Ya, konsekuensi, ya, mungkin sekali hadir nanti hilang, semakin lama mengikis, ya, mengikis. Mereka enggak punya dalil untuk membantah yang disampaikan, enggak punya. Barakallahu fikum. Tapi memang itulah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, Allah berikan kefaqihan dia tentang agamanya. Memang benar-benar kalau seseorang yang tidak diinginkan taufik oleh Allah tabaraka wa taala, mau dipaksakan bagaimanapun tidak mampu, tidak sanggup. Sehebat apapun engkau berperangai di tengah mereka, tetap. Ya, maksudnya bahwa kalau nanti suatu saat diberikan kesempatan terjun di masyarakat, mewujudkan ma'had ahlus sunnati wal jamaah di sekitar banyak masyarakat, harus punya dada yang lapang. Ya. Karena kalau dadanya sempit, mesti nanti belakang akan menimbulkan gesekan. Karena dada yang sempit itu, barakallahu fikum, tidak akan kecuali akan tertuangkan. Tertuangkan lewat kata-kata. Ya, karena sudah sesak. Ya, dia harus, barakallahu fikum, mengeluarkan semua yang membuat sesak dadanya itu lewat kata-kata. Lewat, barakallahu fikum, tulisan. Karena sudah sesak dada, sehingga akal tidak mampu untuk mencerna ini berakibat negatif atau tidak. Ya, ini akan berdampak negatif atau tidak. Tulisan saya ini dipahami oleh orang dengan maunya saya atau tidak. Ini semuanya mungkin akan bisa terjadi. Karena ketika kita berbicara, daya tangkap, daya faham manusia berbeda-beda. Barakallahu fikum. Sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berusaha memahamkan seseorang yang duduk di majelis Imam Syafi'i loh ya, tentang bagaimana kalugh, bahasa Imam Syafi'i rahimahullah memiliki ketinggian di dalam menjelaskan, mensyarah, dan seterusnya. 40 kali dijelaskan di majlis, tidak faham-faham. Ya, sudah tidak faham di majlis, keluar dari majlis, tidak dibiarkan oleh seorang murabbi ini. Tidak dibiarkan dia tidak paham. Dipanggil lagi. 4 mata. Dijelaskan lagi. Betapa sabarnya seorang da'i ilallah tabaraka wa ta'ala. Betapa sabarnya barakallahu fikum. Seorang yang murabbi. Mendidik rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Alhamdulillah. Asatidatukum di sini, ikhwanuna, diberikan kesabaran untuk menghadapi berbagai macam anak-anak kita dengan perilaku yang berbeda-beda. Adakan di sebuah pondok pesantren yang diambil ya yang pintar-pintar dari daerah yang berhasil-berhasil, yang sudah, ya, kayaknya ada yang tidak punya kesiapan untuk kemudian mulai dari nol mendidik. Ya, berproblem hidupnya dia sabar, meladeni dia, membimbing dia, mengajari dia. Ya, barakallahu fikum. Ya, coba antum lihat sendirilah. Makanya oleh karena itu, ya kita berharap keberkahan di belakang perjuangan kita. Membimbing dan mendidik anak-anak ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena telah diteladankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Telah diteladankan. Dengan berbagai macam watak yang berbeda. Ya, ada dari Badu, ada dari Habasyah, ada dari orang miskin, fakir, yang dulu mungkin menjadi jagoan, bergabung menjadi satu. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam bisa merangkul mereka semuanya. Tidak ada yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam kecuali akhlak yang agung dan mulia yang mereka miliki, yang beliau miliki untuk merangkul semuanya barakallahu fikum. Anak-anak kita taruhlah satu bapak satu memiliki watak yang berbeda-beda. Bagaimana lagi kalau mendidik atau mengajarkan anaknya muslimin dari orang tua, dari keturunan, dari ini yang bermacam-macam. Maka disinilah letaknya barakallahu fikum untuk melatih kesabaran kita, membimbing orang-orang yang menginginkan kebaikan, membawa watak yang bermacam-macam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu sebagai sebuah pembelajaran buat kita semuanya, para calon du'at ilallah tabaraka wa ta'ala. Jika menghadapi demikian, jangan cepat mengeluh. Jangan cepat putus asa. Jangan. Tapi harus barakallahu fikum berupaya. Seberapa toh? Ya, seberapa tenaga yang engkau keluarkan untuk mengajari, mendidik, kemudian membina, mengarahkan anak-anak ahlus sunnati wal jamaah. Sudah seberapa tenaga yang engkau keluarkan buat mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agar kita benar-benar terus bersabar. Menghadapi gaya perubahan zaman. Perubahan zaman yang sangat mengerikan. Rata-rata problem di ma'ahid ahlu sunnati wal jamaah antara ya HP, kemajuan media sosial, ya wanita, barakallahu fikum, atau mengambil barang orang. Itu terjadi di semua tempat. Artinya bahwa ini adalah problem yang harus kita pecahkan bersama. Harus barakallahu fikum kita jawab bersama. Mereka adalah putra-putra ahlus sunnati wal jamaah. Dan tidak ada seorang pun dari al-ab yang soleh dan al-um yang soleh menginginkan yang jelek buat anaknya sendiri rahimani wa rahimakumullah. Hatta orang awam tidak akan menginginkan barakallahu fikum anaknya itu jelek. Maka oleh karena itu disinilah letak saling bahu-membahu yang tinggi barakallahu fikum, berharap yang besar dari pemilik dakwah ini, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, menguji kesabaran kita untuk menghadapi sebuah warna hidup yang terjadi setiap saat berbeda. Ya, kita harus memiliki kesiapan. Tentu pertama kali banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan pernah mampu mengurus urusan diri kita sendiri. Apalagi mau mengurus urusan istri kita, anak kita tanpa bantuan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mau mengurus diri kita sendiri saja tidak punya kemampuan kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta selalu bantuan, pertolongannya, kemudahannya dalam menghadapi ya kekurangan hidup remaja dan remaji kita. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Hadapi semuanya dengan dada yang lapang. Kalau kita menghadapi dengan dada yang lapang, akan kita cari jalan keluar. Walaupun prosesnya lama, semoga itu ujian kesabaran untuk menambah nilai kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.